الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ayuhal ikhwatu fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitabi was-Sunnah. Dan pada siang hari ini kita memasuki bab yang ke-8. Masih dalam pembahasan tentang permasalahan-permasalahan salat. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala al-bab ats-tsamin, bab yang ke-8. Fil imamati fis salah wa fihi masail, tentang hukum imamah, hukum-hukum seputar imam di dalam salat. Dan di dalam pembahasan ini ada beberapa permasalahan yang akan dijelaskan. Wal maqsudu bil imamati, dan yang dimaksud dengan al imamah mundur. Yang dimaksud dengan al-imamah irtibatu salatil mu'tammi bi imamihi, adanya hubungan antara salat makmum dengan imamnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa salatul jamaah tidak terlepas dari adanya imam dan makmum. Dan bagi makmum diperintahkan untuk mengikuti imamnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti oleh makmumnya. Dan bagi imam juga memiliki hukum-hukum tersendiri yang kemudian diberikan bab khusus untuk menjelaskan tentang hukum-hukum seputar permasalahan al-imamah ini. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, man ahaqqu bil imamati, siapakah yang paling berhak untuk menjadi imam? Siapakah yang paling berhak untuk menjadi imam? Imam as-salawat. Sehingga pada saat mereka hendak mengangkat seorang imam di satu masjid misalnya, maka dialah yang diangkat sebagai imam ratib. Atau misalnya di satu kesempatan pada saat mereka berkumpul di satu tempat, apakah di satu masjid atau tempat-tempat yang lainnya di mana mereka akan menegakkan sholat sementara tidak ada imam yang ratib, maka dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada kita cara untuk memilih imam dan siapakah yang paling berhak untuk menjadi imam dalam salat al-jamaah. Bayyana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-ahqqa bil imamati wal aula biha. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan tentang orang yang paling berhak menjadi imam dan yang paling utama untuk diangkat menjadi imam. Fi qawlihi, dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaum aqra'uhum likitabillah, yang menjadi imam suatu kaum adalah yang paling aqra, yang paling aqra terhadap kitabullah subhanahu wa ta'ala. Nanti akan kita jelaskan apa makna aqra'uhum likitabillah subhanahu wa ta'ala. Fa in kanu fil qira'ati sawa fa a'lamuhum bis sunnah, apabila mereka dalam hal bacaan sama maka yang paling mengerti tentang sunnah. Fa in kanu fi sunnati sawa fa aqdamuhum hijrah, apabila mereka dalam hal pengetahuannya tentang sunnah itu sama maka yang lebih dahulu berhijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum silman, dan apabila mereka dalam hal hijrah sama maka yang lebih dahulu masuk ke dalam Islam maka dialah yang lebih berhak untuk menjadi imam. Dalam riwayat yang lain, fa akbaruhum sinnan, yang paling tua usianya, yang paling tua usianya. Maka ini kriteria yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang siapakah yang pantas untuk menjadi imam. Fa aulan nasi wa ahaqquhum bil imamati yakunu ala nahwi tali, maka manusia atau orang yang paling utama dan paling berhak untuk menjadi imam dalam salatul jamaah berdasarkan urutan berikut ini. Yang pertama, ajwaduhum qira'atan, yang paling bagus dalam hal bacaannya. Wa huwa alladhi yutqinu qira'atal Qur'an, yaitu orang yang paling itqan, yang paling bagus, yang paling teliti dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Wa ya'ti biha 'ala akmali wajhin, dan dia mampu mendatangkan bacaan Al-Qur'anul Karim dengan cara yang paling sempurna, yang paling bagus dalam hal penyampaiannya, dalam hal tajwidnya. Maka ini yang dimaksud oleh beliau aqra'uhum li kitabillahi subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini, ma'asyara alaikum rahimakumullah, terjadi silang pendapat di kalangan para fuqaha dalam menjelaskan makna hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah, bahwa yang menjadi imam satu kaum adalah yang paling aqra', yang paling pandai membaca, yang paling aqra' terhadap kitabullah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud aqra'uhum li kitabillah? Ada dua penafsiran yang masyhur dari penjelasan para ulama tentang makna aqra'uhum li kitabillah. Yang pertama yang dimaksud adalah ajwaduhum qira'ah, yang paling bagus bacaannya. Yang dimaksud paling bagus bacaannya bukan yang paling bagus suaranya, dan bukan yang paling pandai melantunkan naik turunnya ketika dia membaca Al-Quran Al-Karim. Namun yang dimaksud ajwaduhum qira'ah adalah yang paling pandai membaca Al-Quranul Karim sebagaimana diturunkan, dalam hal tajwidnya, dalam hal menyebutkan makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf, dalam hal menyebutkan sifat-sifat al-huruf, sehingga dia membaca sebagaimana diturunkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini pendapat sebagian dari kalangan para fuqaha. Sebagian dari para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud aqra'uhum li kitabillah ay al-aktaru hifdhan, yang paling banyak hafalannya, yang paling banyak hafalannya. Dan pendapat yang kedua ini pada hakikatnya adalah pendapat yang lebih kuat, bahwa yang berhak menjadi imam adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'anul Karim, yang paling banyak hafalan Al-Qur'anul Karim, dan itu dikuatkan dengan beberapa dalil. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ketika orang-orang berhijrah, mereka tiba di Madinah, orang-orang yang pertama kali berhijrah ke Al-Madinatul Nabawiyah, maka mereka pun tiba di Al-Usbah, sebuah tempat yang ada di Quba. Sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar, wa kana ya ummuhum Salim maula Abi Hudzaifah, yang ketika itu yang menjadi imam mereka, yang memimpin salatul jamaah adalah Salim maula Abi Hudzaifah. Salim maula Abi Hudzaifah yang menjadi imam salat. Wa kana aktsaruhum Qur'anan. Mengapa demikian? Sebab Salim maula Abi Hudzaifah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat, wa fihim Umar wa Abu Salama wa Zaid wa Amir ibn Rabi'ah. Dalam keadaan di antara mereka itu ada Umar ibn Al-Khattab, ada Abu Salama, ada Zaid, ada Amir bin Rabi'ah. Artinya orang-orang yang dari sisi keutamaan mereka lebih mulia daripada Salim maula Abi Hudzaifah. Namun disebabkan karena Salim maula Abi Hudzaifah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, maka dialah yang ditunjuk untuk menjadi imam as-salah. Demikian pula dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Amr bin Salamah Al-Jarmi radhiyallahu taala anhu, bahwa ayahnya datang setelah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia pun mengatakan kepada kaumnya, "Ji'tukum wallahi min 'indin Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan." Aku datang demi Allah dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Lalu kemudian beliau mengatakan, yakni menyampaikan pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu salata kadza fi hini kadza wa shallu salata kadza fi hini kadza." Salatlah kamu salat ini pada waktu ini. Salat ini pada waktu ini. Yakni beliau menyampaikan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada beliau. "Fa idza hadaratis salatu falyu'adhdhin ahadukum wal ya'ummakum aktsarukum Qur'anan." Maka apabila tiba waktu salat, maka salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, dan yang menjadi imam di antara kalian adalah yang aktsarukum Qur'anan, yang paling banyak hafalan Al-Qur'anul Karim. Berkata Amr ketika menjelaskan hadis ini, "Fanadharu falam yakun ahadun aktsara Qur'anan minni." Lalu mereka pun memperhatikan dan melihat, ternyata tidak ada orang yang paling banyak hafalan Qur'annya dari aku. Dari aku, yakni Amr bin Salamah. "Faqaddamuni," lalu mereka pun, "faqaddamuni baina aydihim," maka mereka pun menunjuk aku menjadi imam di antara mereka. "Wa ana ibnu sittin aw sab'i sinin." Pada waktu itu aku berusia 6 atau 7 tahun. Pada waktu itu aku berusia 6 atau 7 tahun. Amr bin Salamah radhiyallahu taala anhuma, beliau menjadi imam usia 6 7 tahun karena beliau yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya ketika itu. Maka dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, menunjukkan bahwa dalam hal ini apabila ada dua orang, maka dilihat siapa yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Tentu ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang paling banyak hafalan Al-Qur'an harus disertai dengan benarnya dia menyampaikan, benarnya dia menyebutkan lafaz-lafaz, huruf-huruf yang dia baca dari Al-Qur'anul Karim. Naam, adapun dia membaca terlihat secara zahir hafalan banyak, namun dia tidak membaca dengan bacaan yang benar, tidak membaca makharijul huruf dengan cara yang benar, maka ini pada hakikatnya dia tidak menghafal sebagaimana diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi yang dimaksud aqra'uhum adalah mereka yang paling banyak hafalannya, tentu harus disertai dengan benarnya dia ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Benarnya dia ketika membaca sesuai makharij, makhrajul huruf, sesuai dengan sifat-sifat al-huruf, ya sebagaimana yang diturunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga para ulama mengatakan bahwa sepantasnya bagi seorang imam, ya, agar kemudian dia memiliki fikih tentang salat, fikih untuk menjadi imam. Tidak cukup sekedar banyak hafalan lalu dia tidak mengerti tentang hukum-hukum salat. Dia tidak mengerti tentang hukum-hukum imamah. Ketika dia keliru, apa yang harus dia lakukan? Sujud sahwi, bagaimana tata cara pelaksanaan sujud sahwi? Maka dia harus mengerti tentang hukum-hukum berkenaan tentang al-imamah. Adapun sekedar dia banyak menghafal tanpa disertai dengan fikih tentang ahkamus shalah, maka ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, ini adalah hal yang sangat kurang. Ini adalah hal yang sangat kurang. Tidak sepantasnya seorang menjadi imam dalam keadaan seperti ini. Oleh karena itu Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan dalam Fathul Bari, "Wala yakhfa anna mahalla taqdimil aqra innama huwa min haythu yakunu arifan bima yata'ayyanu ma'rifatuhu min ahwalis salah." Dan tidaklah tersamarkan bahwa didahulukannya al-aqra, orang yang paling banyak hafalannya dalam hal ini, itu apabila ditinjau dalam hal dia mengetahui hal-hal yang wajib dia ketahui tentang keadaan-keadaan salat, tentang hukum-hukum di dalam salat. "Fa amma idza kana jahilan bidzalik fala yuqaddamu ittifaqan." Adapun kalau dia banyak hafalan tapi dia jahil tentang hukum-hukum salat, hukum-hukum menjadi imam, maka tidak ditunjuk untuk menjadi imam. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama. والسبب فيه أن أهل ذلك العصر كانوا يعرفون معاني القرآن لكونهم أهل اللسان. Dan sebab mengapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan aqra'uhum, orang yang paling banyak hafalannya di antara mereka yang menjadi imam, karena mereka dahulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mereka menghafal, mereka tidak sekedar menghafal, berbeda dengan sekarang. Mereka bisa menghafal dalam waktu yang cepat tapi tidak memahami kandungan dan makna Al-Qur'anul Karim. Adapun dahulu para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka menghafal, hafalan mereka disertai dengan pemahaman dan pengamalan. Kum. Diri. Adapun mereka disertai dengan pengamalan, ya, dan pemahaman yang baik. Jadi bukan hanya sekedar menghafal. Oleh karena itu mereka mengetahui makna-makna Al-Quran. Mereka adalah ahlul lisan. Mereka adalah orang-orang yang mereka fasih dalam berbahasa Arab, mengerti kandungan makna yang terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim. فَالْأَقْرَأُ مِنْهُمْ بَلِ الْقَارِئِ كَانَ أَفْقَى فِي الدِّينِ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ جَاءُوا بَعْدَهُمْ. Maka orang yang aqra di antara mereka, yang paling banyak hafalannya, atau bahkan yang qari saja, meskipun bukan yang paling aqra, ya, mereka adalah orang yang paling faham tentang agama dibandingkan kebanyakan para fuqaha dari orang-orang yang datang setelah generasi mereka. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayat lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'aniyahunna wal 'amala bihin. Adalah salah seorang dari kami, yakni para sahabat, apabila dia mempelajari 10 ayat, maka dia tidak melewati 10 ayat itu sampai benar-benar dia mengetahui maknanya, lalu kemudian mengamalkannya. Kata Abdullah bin Mas'ud sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah, man arada al-ilma falyaqra'il Qur'an fa inna fihi ilma al-awwalin wal akhirin. Barang siapa yang menghendaki ilmu, bacalah Al-Qur'an Karim, sebab ilmu Al-Qur'an adalah ilmu terdahulu dan yang terbelakang. Maka mereka ketika mempelajari Al-Quranul Karim, ketika mereka menghafal Al-Quranul Karim, mereka juga mempelajarinya. Sehingga orang yang menghafal Al-Quran di antara mereka menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang faqih, orang yang mengerti hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ma'asyara ikhwa rahimakumullah, al-imamah harus pula disertai dengan pengetahuan mereka tentang hukum-hukum salat, hukum-hukum salatul jamaah, terkhusus hukum-hukum yang berkenan tentang statusnya sebagai imam as-salah. Maka ini ma'asyara ikhwa rahimakumullah yang kita jelaskan pada pertemuan kita di siang hari ini, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.